وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nah, kita langsungkan rahimani wa rahimakumullah. Qala al-musannifu wa'lam anna salatal faridati khamsu salawatin la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. Kata beliau barakallahu fikum, dan ketahuilah bahwa salat fardhah, salat yang diwajibkan 5 salat, tidak ditambah padanya dan tidak dikurangi pada waktu-waktunya, dikerjakan pada waktu-waktunya. Dan adapun ketika safar, maka dikerjakan 2 rakaat kecuali maghrib, 3 rakaat. Ya, wa fis safari raka'atan illa al-maghrib. Barang siapa yang mengatakan lebih dari 5 waktu salat yang fardu, maka sungguh dia telah berbuat bid'ah mengada-ngada. Dan barang siapa yang mengatakan lebih kurang atau kurang dari 5 waktu, maka dia telah mengada-ngada. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima sedikit pun dari solatnya kecuali dikerjakan pada waktunya. Kecuali apabila dia lupa, maka dia dimaafkan. Dia mengerjakan solat tersebut, ya'ti biha idza dzakaraha. Dia mengerjakan solat apabila dia mengingatnya, atau dia dalam kondisi musafir, maka dia bisa menjamak antara 2 solat insya'a jika dia menghendaki. Beliau barakallahu fikum asy-syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwa salawat al-khams benar-benar sabitah dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga al-ijma', dan telah datang nas-nas yang sangat banyak, menjelaskan tentang kewajiban solat tersebut. Salah satu contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Namun ini masih bersifat global. Maka datanglah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam merincikan mana solat-solat tersebut. Berikutnya, waktu-waktu pelaksanaan sholat tersebut, untuk kemudian mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu sholat itu, Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril untuk memberitahukan tentang waktu salat barakallahu fikum. Pada pembelajaran pertama, malaikat Jibril datang di awal waktu. Salat barakallahu fikum zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Malaikat Jibril datang di awal waktu. Pada pembelajaran yang berikutnya, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir waktu. Lalu kemudian beliau bersabda, as-salatu ma baina hadaini. Salat itu antara ini dua waktu ini, di awal dan di akhir. Nah, di antaranya adalah salat. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Catatan yang penting barakallahu fikum, di saat beliau mengatakan la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Azza wa Jalla, baik waktu permulaan pelaksanaan dan juga akhir dari bolehnya pelaksanaan tersebut. Maka tidak boleh ditambah, baik dalam rokaatnya ataupun barakallahu fikum dalam waktunya, tidak boleh ditambah. Kenapa? Karena disebutkan kalau ada orang yang mengatakan lebih dari lima, faqad ibtada'a, sungguh dia telah melakukan kebid'ahan. Maka dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh hafizahullahu taala, bukan cuma sebatas bid'ah, tetapi bal kafara wa tazandaqa, bahkan dia telah kafir, zindiq barakallahu fikum, tidak sebatas bid'ah mengada-ngada di dalam urusan agama, kecuali kalau kata-kata bid'ah itu yang beliau maksudkan adalah bid'ah mukaffirah. Ya, kalau misalkan Al-Imam Al-Barbahari yang dimaksud oleh beliau ibtada'a telah mengada-ngada, maksudnya bid'ah sampai kepada al-mukaffirah, mungkin benar. Ya. Namun bukan cuma hanya sebatas ibtada, tetapi dia telah kufur kalau mengatakan bahwa salat itu tidak, tetapi 6 waktu, tidak 5 waktu misalkan. Barakallahu fikum. Musailamatul Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab barakallahu fikum, mengatakan as-salatu salatah. Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan bahwa as-salatu salatan, salat itu cuma dua saja. Kafara bidzalik. Maka Musailamatul Kadzdzab telah kafir dengan perbuatan dia. Ya, barakallahu fikum. Jadi bukan hanya meringkas yang empat menjadi dua, tetapi meringkas salat itu sendiri menjadi dua salat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kata si Musailam Al-Kadzdzab? Ahtimu alaikum salataini faqat. Saya wajibkan atas kalian ya dua salat saja, karena dia mengakui diri sebagai nabi, sebagai rasul barakallahu fikum, utusan Allah subhanahu wa taala. Maka sungguh dia telah kufur dengan perbuatannya, mengatakan salat itu lebih dari lima atau kurang dari lima, maka dia telah kufur dengan perbuatan tersebut, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ada faedah yang lain barakallahu fikum. la yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Illa liwaqtiha. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima sedikit pun dari solat itu kecuali bila dikerjakan pada waktunya. Contoh kata beliau, kalau kita solat zuhur sebelum waktunya, fajar qabla waktiha sebelum waktunya, la tasih wa la tuqbal abadan. Tidak sah solatnya dan juga tidak akan diterima barakallahu fikum. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat atas kaum mukminin telah tertulis waktu-waktunya. Beliau menjelaskan, maka kita tidak solat kecuali pada waktunya. Illa, ada pengecualian. Ketika dalam safar. Ketika dalam safar, boleh kita keluar dari waktunya. Loh, bagaimana gambarannya? Yaitu ketika menjamak. Zuhur dijamak ke asar atau asar dijamak ke zuhur. Barakallahu fikum. Berarti kan keluar waktunya. Kecuali ketika seseorang itu safar. Boleh dia takdim, jamak takdim, mendahulukan, ia mengerjakan waktu keberikutnya kepada waktu di depan zuhur, lalu kemudian dijamak dengan asar, atau sebaliknya asar dijamak dengan zuhur. Kemudian barakallahu fikum, ada pelajaran dari beliau yang sangat berharga, tahsil ilmiah. Beliau menyebutkan barakallahu fikum, ammal maghrib fatujma' jam' ta'khir, wa hadha alladhi kana yaf'aluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun maghrib, kata beliau, maka dijamak jamak ta'khir. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, wa warada ma yadullu ala jawazi jam'i taqdim, dan telah datang riwayat atas pembolehan jamak takdim, mendahulukan atau jamak takdim berarti dikerjakan pada waktu maghrib. Wa kana yashukku fi dhalika takriban Ibnu Al-Qayyim fi ahadith jam' taqdim wa Abu Dawud asyara ila illatin fi hadith Mu'adz. Beliau barakallahu fi menjelaskan, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berpendapat bahwa tidak ada jamak takdim. Juga Abu Dawud barakallahu fikum tidak ada. Demikian juga pendapat beliau Syekh Rabi hafizahullahu taala di awal dirasah beliau. Ya, tidak ada jamak barakallahu fikum takdim. Beliau menjelaskan, ya, artinya perjalanan tahsil ilmi beliau terkait dengan hadis ini, wa azkuru min dhalik annahu marrat alayya fatratan tawilah. Marrat alayya fatratan tawilah. Jadi berlalu waktu yang sangat panjang. Saya berpendapat seperti, atau berucap, atau memberikan bimbingan seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, yaitu, dan juga Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ragu, saya ragu terhadap kesahihan hadis jama' takdim. Beliau menceritakan ketika ditanya jama' takdim, apa jama' ta'khir. Beliau dalam waktu yang panjang memberikan jawaban jama' takdim. Ya, sampai kemudian saya bertemu atau mendapatkan hadis yang ada di dalam Al-Bukhari, hadis Abu Juhaifah, wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wal asra bil hajirah. Sampai kemudian beliau menemukan hadis Abu Juhaifah di dalam sahih Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat zuhur dan asar di waktu hajirah. Hajirah waktunya waktu zuhur, jamak takdim berarti. Maka kata beliau, hadza yadullu ala jawazi jam'i taqdim. Ini menunjukkan tentang pembolehan jamak takdim. Jadi jamak ada takhir, mengakhirkan waktunya yang boleh dijamak. Maghrib ke isya, ini jamak takhir. Zuhur ke asar, jamak takhir. Barakallahu fikum. Sebelum beliau menemukan hadis dalam sahih Imam Al-Bukhari, hadis Abu Juhaifah, beliau hafizahullahu ta'ala berfatwa atau menjelaskan atau berucap seperti pendapatnya Imam Abu Dawud dan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau ragu terhadap kesahihan hadis tentang jamak takdim. Berarti maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Ya, tapi ketika beliau menemukan hadis Abu Juhaifah dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan menjamak salat zuhur dan asar, mengumpulkan dan beliau kerjakan di waktu al-hajirah. Al-hajirah yakni waktu zuhri, kata beliau, waktu zuhur. Berarti ini menunjukkan tentang bolehnya jamak takdim. Bolehnya barakallahu fikum jamak takdim. Beliau kemudian juga menjelaskan barakallahu fikum terkait dengan salat di saat seseorang lupa. Maka waktu salat orang lupa adalah ketika dia ingat dan dia mengerjakannya barakallahu fikum segera di saat dia ingat. Fala budda minal mubadarah, maka hendaklah dia mengerjakannya segera di saat dia ingat. Tarulah qadarullah orang tersebut lupa salat zuhur, ternyata ingatnya salat zuhur itu ketika mendekati maghrib. Saya belum salat zuhur. Maka waktu salat zuhurnya itu di saat dia ingat dan dia harus mengerjakannya. Fala budda minal mubadarah bi salatiha. Ya, maka dia segera mengerjakan kapan barakallahu fikum dia ingat. Berikutnya ada persoalan terkait dengan bagaimana menjamak ketika tidak dalam kondisi musafir. Menjamak ketika tidak dalam kondisi musafir. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjamak barakallahu fikum salat ya antara satu dengan berikutnya di saat beliau ya berkhutbah barakallahu fikum. Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan riwayat ini, qala hadza mimma tarakal amal bih. Namun di sisi para ulama ini ditinggalkan, tidak dikerjakan. Maka Imam Rabi hafizahullahu taala mengatakan al-qaulul wasat fi hadza. Pendapat yang pertengahan di sini, kata beliau, annal insan idza tarra ila ta'khir falahu ayyu akhira syaritatan alla yattakhidha dhalika sunnah. Dia mau menjamak takhir, ya, dia tidak dalam kondisi musafir. Kalau dia itu dalam kondisi ittar, sangat-sangat barakallahu fikum membutuhkan, maka dia bisa untuk mengakhirkan sholatnya, namun tidak boleh dijadikan sebagai sunnah. Jalan sedikit-sedikit jamaah, sedikit-sedikit jamaah. Barakallahu fikum. Demikian juga yang kita dengar dari Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala ketika beliau barakallahu fikum ditanya terkait dengan masalah ini, boleh enggak menjamak bagi orang yang mukim? Maka beliau memberikan alasan yang sama rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa boleh apabila dalam kondisi sangat membutuhkan. Terlebih ia disebutkan oleh Syekh Rabi, terlebih idza kana maridan, dalam kondisi sakit, ya, atau wanita mustahadhah, ketika wanita itu keluar darah, ya barakallahu fikum, istihadhah, darah penyakit, maka baginya ia uzur untuk kemudian menjamak solatnya rahimani wa rahimakumullah. Keberikut pembahasan yang disebutkan sebagai penutup terkait dengan mengqasar salat ketika safar. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Sebagian mereka mengatakan wajib. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk di antara yang mengatakan wajib mengqasar salat ketika safar adalah al-Ahnaf. Ya, artinya pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Kalau Syekh Rabi mengatakan sunnah, beliau berpendapat bahwa itu adalah sunnah. Dan saya mengira bahwa ini adalah madhabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mereka berpegang tentang mengqasar salat ketika safar itu adalah wajib berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faradallahu salata hina faradaha raq'atain raq'atain fil hadar was safar fa aqarrat salata as-safar fa uqirrat salatu as-safar wa zida fi salatil hadar. Ya, awal penurunan kewajiban salat itu adalah dua rakaat, baik ketika hadir tidak dalam kondisi safar ataupun ketika safar. Lalu ditetapkanlah solat dua rakaat itu ketika safar dan ditambah ketika hadir tidak dalam kondisi safar. Barakallahu fikum. Asal masyru'iyatus solat, disyariatkannya solat, asalnya hukum solat itu dua rakaat. Barakallahu fikum. Lalu ditambah ketika solat hadir, yaitu barakallahu fikum, ketika seorang tidak safar, maka dua, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat. Berarti tinggal solat subuh saja yang tetap dilaksanakan 2 rakaat. Wa Syafi'i, kata beliau, wa jumhurul ulama, Imam Syafi'i dan jumhur ulama, ala annahu rukhsah laisa biwajib, bahwa itu adalah sebuah kelonggaran dan keringanan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai sebuah kewajiban. Ya, tidak wajib hukumnya, kata al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama, jadi mengqasar salat itu hanya rukhsah. Ya, keringanan yang diberikan oleh syariat, barakallahu fikum, kelonggaran beban yang diberikan oleh syariat, bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senang diambil keringanan-keringanan yang diberikan sebagaimana Allah cinta untuk diambil apa yang diwajibkan oleh Allah. Jadi yang dirojihkan oleh Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali, bahwa mengqasar salat ketika safar adalah sunnah, bukan wajib. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan bahwa itu adalah rukhsah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.